Tamrin as-sani, latihan kedua. Ikra' waktub. Baca dan tulis. Wahid. Khalidun lahu banani wa bintani. Khalid memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Isnan. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Di dalam rumah ini ada dua kamar yang besar. Thalatha. Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimah memiliki dua anak laki-laki kecil. Arba'ah. Li aynani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Saya memiliki dua mata, dua telinga, dua tangan, dan dua kaki. Khamsah. Fi hadzal hayyi madrasatani. Di kampung ini ada dua sekolah. Sittah. Salatul fajri rak'atani. Salat fajar dua rakaat. Sab'ah. Lil baiti miftahani. Rumah ini memiliki dua kunci. Thamaniyah. Liman hatanil baqaratani. Huma lil fallahi. Siapakah pemilik dua sapi ini? Keduanya milik seorang petani. Tis'ah. Ahadhani tabibani min Inkeltarra? La, huma min Faransa. Apakah kedua dokter ini dari Inggris? Tidak, keduanya dari Perancis. Asyarah. Fi qaryati masjidani saghirani. Di desaku ada dua masjid yang kecil. Latihan ketiga. Iqra'il amsilata al-atiyata summa dha' fil faraghi fima yali tamyizan likam wadbid akhirih. Baca contoh-contoh berikut, kemudian letakkan pada tempat yang kosong berikut ini tamyiz dari kata kam dan berikan syakal pada akhir katanya. Kam ukhtan laka? Berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Kam qalaman indaka? Berapa pulpen yang kamu punyai, yang kamu miliki? Kam sayyaratan fil jami'ati? Berapa mobil yang ada di universitas? Wahid. Kam? Kam haqibatan indaka? Berapa tas yang kamu miliki? Isnan. Kam waladan laka? Berapa anak laki-laki yang kamu miliki? Thalatha. Kam syajaratan fi hadha syari'i? Berapa banyak pohon di jalan ini? Arba'ah. Kam madrasatan fi karyatika? Berapa banyak sekolah di desamu? Khamsah. Kam nazifatan fi faslikum? Berapa jendela yang ada di kelas kalian? Sittah. Kam syahran fi sanati? Berapa bulan dalam setahun? Sab'ah. Kam ajalatan liddarajah? Berapa roda yang ada di sepeda? Thamaniyah. Kam misbahan fi ghurfatika? Berapa banyak lampu di kamarmu? Latihan 4. Hawwilil mubtada'a fi kulli min al-jumali al-atiyah ila musanna. Rubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut menjadi bentuk musanna atau dua. Misal contoh, hadza kitabun, ini kitab. Hadzani kitabani, ini dua kitab. Wahid. Hadza qalamun, hadzani qalamani. Isnan. Hadhihi mistaratan, hatani mistaratani. Ini dua penggarisan. Hadza talibu, hadzani talibani. Ini dua murid. Arba'ah. Hadhihi talibatun, hatani talibatani, ini dua murid perempuan. Khamsah, hadha rajulu mudarisun. Hadhani rajulani mudarisani. Dua orang laki-laki ini adalah guru. Sitta, hadha talibu minal hindi. Hadhani talibani minal hindi. Dua orang murid ini dari India. Sab'ah, hadhihi sa'atu minal yaban. Hatani sa'atani minal yaban. Dua jam ini dari Jepang. Samaniyah, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hatani sayyaratani lil mudiri. Dua mobil ini milik mudir, kepala sekolah. Tis'ah, liman hadhal miftahu. Liman hadhanil miftahani. Milik siapa dua kunci ini? Asyarah, liman hadhihil mil'akotu. Liman hatanil mil'akotani. Milik siapa dua sendok ini? Latihan kelima. Ikra' al-kalimati al-atiyata waktubha ma'adabti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut, kemudian tulislah dengan diberi syakal pada akhir katanya. Kalbani, dua anjing. Maktabani, dua meja. Qamisani, dua kemeja. Akhawani, dua saudara laki-laki. Mindilani, dua sapu tangan. Mistaratani, dua penggadisan. Ukhtani, dua saudara perempuan. Imro'atani, dua wanita. Latihan ke-6. Sannil kalimati al-atiyata. Jadikan bentuk dua kata-kata berikut. Sayyaratun, mobil. Sayyaratani. Tabibatun, dokter. Tabibatani. Waladun, anak laki-laki kecil. Waladani. Lagatan, bahasa. Lagatani. Sadiqun, teman. Sadiqani. Tajirun, pedagang. Tajirani. Mil'akatun, sendok. Mil'akatani. Mudarrisun, guru. Mudarrisani. Babun, pintu. Babani. Ismun, nama. Ismani. Hadha, ini. Hadhani. Hadhihi, ini. Hatani. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Kam, berapa? Al-aidu, hari raya. Al-ajalatu, roda. Ajalat, jamaknya ajalat, roda-roda. Ajalatun. Al-hayyu, hidup. Jamaknya ahyaun, yang hidup. Ar-yalu, real. Mata uang real, jamaknya rialatun. Arak'atu, satu rakaat, jamaknya raka'atun. Al-mistaratu, penggarisan, jamaknya masatir.